Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-85 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah termasuk kalamullah. Beliau mengatakan, mendatangkan firman Allah Azza wa Jal, wa qawluhu, dan juga firman Allah Azza wa Jal, watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, la mubaddila li kalimatihi. Dan utlu, yaitu ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang merubah bagi kalimat-kalimat Allah. Sebelumnya Allah mengatakan, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Apa kitab Rabbmu? Al-Quran. Ya, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, la mubaddila likalimatihi. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Berarti kalimat-kalimat Allah di sini apa maksudnya? Al-Quran. Dan kalimat-kalimat Allah maknanya adalah kalamullah. Ya, sebagaimana dalam firman Allah tadi, wa tammat kalimatu rabbik, maksudnya adalah kalamu rabbik. Jadi la mubaddila li kalimatihi, maksudnya adalah tidak ada yang merubah kalamullah. Berarti di sini kitabullah itu Al-Quran, ini adalah kalamullah. Baik. Kemudian wa qawluhu inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil akthar alladhi hum fihi yaqtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel sebagian besar apa yang mereka perselisihkan. Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel, menunjukkan kepada mereka sebagian besar apa yang mereka saling berselisih di dalamnya. Ya, termasuk di antaranya adalah tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, apakah dia disalib atau tidak? Mereka dalam keadaan syak. Ya, dalam keadaan ragu-ragu tentang apakah Nabi Isa inilah yang disalib atau bukan. Maka Al-Quran menceritakan kepada mereka tentang sebagian besar apa yang mereka perselisihkan. Syahidnya di sini mana? Yaqus. Ya, yaqus artinya adalah menceritakan. Dan cerita, ya, yang namanya cerita itu berupa ucapan. Ya, yang namanya qasas itu berupa ucapan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam dan dia adalah kalamullah. Baik. Ini adalah ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalau dia kalamullah, maka dia bukan makhluk. Karena kalam ini adalah sifat. Ya, ini adalah sifat. Dan sifat Allah ini bukan makhluk. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, tapi mereka mengatakan bahwasanya kalamullah adalah makhluk. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Adapun Ahlus Sunnah, maka mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah ghairu makhluk. Ya, dan firman Allah ini bukan makhluk. Dan telah terjadi fitnah yang besar di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang masalah khalqul Quran. Ucapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, dan saat itu raja yang ada di zaman beliau itu Ma'mun. Di sekitar beliau banyak orang-orang Mu'tazilah, ulama-ulama Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sehingga mempengaruhi, ya, dan mengharuskan bahkan memaksa semua orang, semua rakyat, baik orang awamnya maupun ulamanya, untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sehingga saat itu banyak yang dipaksa, dan para ulama Ahlus Sunnah ada di antara mereka yang terpaksa mereka mengucapkan, ya, karena ini sudah sampai kepada haddul ikrah, sudah sampai kepada pemaksaan. Dan Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Ada di antara mereka yang terpaksa mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ada di antara mereka ulama Ahlussunnah yang mereka melakukan tauriyah, yaitu mengucapkan sesuatu seakan-akan sesuai dengan kehendak mereka, tapi dia memiliki maksud yang lain. Ya, seperti dilakukan oleh sebagian, dia mengatakan saya bersaksi bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil, dan juga Zabur, ya, semuanya ini adalah makhluk. Semuanya ini adalah makhluk. dan dia menunjukkan jarinya. Maksudnya adalah semua ini, maksudnya adalah jari-jari dia ini adalah makhluk. Ini namanya tauriyah. Jadi dia seakan-akan menyetujui apa yang mereka inginkan, tapi dia memaksudkan maksud yang lain. Ya, maksudnya adalah jari-jari yang dia tunjukkannya adalah makhluk. Dan ada sebagian ulama yang mereka memilih untuk bersamar. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Muhammad bin Nuh rahimahumullah. Mereka memilih untuk bersamar, dicambuk, disiksa dan seterusnya. Dan mereka memilih untuk bersamar ya dengan ijtihad mereka berdua, dan mereka memandang ini adalah ya orang seperti mereka karena mereka dilihat oleh orang banyak, diikuti oleh orang banyak, sehingga khawatir kalau sampai mengucapkan ucapan yang salah dan mengikuti mereka meskipun dalam keadaan terpaksa, ini banyak manusia yang nanti akan mengikuti ucapan mereka. Sehingga mereka memilih untuk bersabar, dan Allah SWT menggantikan kesabaran mereka dengan raf'ud darajat, diangkat derajat mereka. Dan beliau adalah imam di antara imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Dan akhirnya Allah SWT mengangkat bala dan memberikan hidayah kepada khalifah setelahnya, yang akhirnya dia mendukung sunnah dan ia mendukung para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ulama-ulama Mu'tazilah, maka lama-kelamaan mereka hancur dan tidak ada yang mengikuti ucapan mereka dan dibenci oleh manusia. Maka terjadi fitnah yang besar di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah khalqul Qur'an. Dan ahlu sunnah mereka mengatakan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dia bukan makhluk adalah firman Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya milik Allah al-khalqu wal amru. Al-khalqu wal amru. Al-khalqu artinya adalah penciptaan, al-amr adalah perintah. Di sini Allah SWT membedakan antara al-khalqu dengan al-amr. Al-amr di sini termasuk di antaranya adalah Al-Qur'an. Berarti Allah membedakan antara al-khalqu dengan al-amr menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini bukan makhluk. Ya, karena waw di sini taqtadhi al-mughayarah. Konsekuensinya adalah menunjukkan perbedaan. Perbedaan antara kata sebelum waw dengan setelah waw. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dan kalimat-kalimat Allah adalah kalamullah. Dan kita tahu bahwa yang berlindung dengan makhluk tidak boleh. Isti'adzah dengan makhluk tidak boleh. Ketika Nabi mensyariatkan a'udzu bikalimatillah, berarti menunjukkan bahwasanya kalamullah ini bukan makhluk. Karena seandainya kalamullah adalah makhluk, berarti di sini adalah ada kesyirikan. Padahal kesyirikan ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah sifat Allah dan bukan makhluk. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.